نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فيهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلنبدين عوصق الله. Kita lanjutkan kajian kita bincang Min Bulughil Maram dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah ta'ala meridainya, beliau berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم beliau bersabda, إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ, jika salah seorang dari kalian tertengkar, fal yastanibil wajha, maka jauhilah memukul wajah. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dalam hadis yang mulia ini, fala mudina auzakullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menjelaskan kepada kita bahwa pertengkaran, perselisihan, permusuhan itu sering terjadi di antara sama manusia. Dan itu bukan berarti boleh. Beliau menjelaskan bahwasannya itu adalah kenyataan yang ada, realita yang ada, bukan pembolehan untuk bertengkar atau samusuhan. Dan biasanya dalam perkelahian atau pertengkaran itu sasaran yang dituju ialah memukul wajah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memukul area wajah. Maka dari sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, المشاجرات والخصومات محرمة. Perkelahian dan pertengkaran itu diharamkan. Tawuran itu diharamkan. Bukan sesuatu yang baik. Karena perkelahian, pertengkaran atau tawuran itu memiliki akibat-akibat yang negatif. Minal qati'ah, baik menjadi sebab putusnya hubungan ataupun al-baghdha, saling permusuhan satu sama lain. Ini semuanya diharamkan dalam Islam karena bisa menyebabkan lemahnya kekuatan kaum muslimin, yang dengan itu musuh-musuh Islam akan mengambil kesempatan untuk mengalahkan kaum muslimin. Waliyadzubillah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kita dilarang untuk memukul area muka atau wajah. Disamping karena ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muka atau wajah itu merupakan simbol kebaikan fisik manusia. Dan itulah yang membedakan manusia dengan binatang atau bangsa jin. Binatang itu yang paling cantik atau yang paling ganteng masih belum ada apa-apanya dengan manusia, ya. Nah. Apalagi bangsa jin, Allah takdirkan mereka memiliki bentuk muka yang buruk, yang menyeramkan, ya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang terbaik, fi ahsani taqwim, memiliki bentuk yang terbaik dan memiliki muka yang paling bagus, sehingga harus dimuliakan. Kalau sampai dipukul, maka mengakibatkan kerusakan pada muka, dan ini telah melukai dan mencoreng bahkan kemuliaan muka seseorang. Di samping itu, Bismillahirrahmanirrahim, areal muka atau wajah ini banyak anggota badan yang sangat vital dan sangat sensitif, sehingga jika sampai dipukul bisa membahayakan manusia. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa di samping wajah ada bagian-bagian tubuh lainnya yang hendaknya dijauhi ketika memukul. Ialah anggota-anggota tubuh yang jika dipukul dengan keras bisa mengakibatkan kematian. Ini yang ahli seksual tubuh ini tahu, ya, tahu bagaimana apa namanya tempat-tempat yang mematikan itu, ya. Kemudian dia pada bila Allah dalam hadis ini menunjukkan jika dalam perkelahian saja kita harus berusaha untuk menghindari wajah, apalagi dalam bab taktik, dalam bab untuk mendidik hukuman dalam pendidikan, ya. Maka harus menghindari wajah. Nah, jadi dalam dunia pendidikan hukuman pukul itu memang ada, tapi bukan yang pertama, tapi itu alternatif yang terakhir, dan itu pun harus menghindari area wajah. Tak boleh area wajah, ya. Nah, kemudian dalam hadis ini menunjukkan kalau wajah orang yang kita musuhi atau wajah orang yang tidak memiliki hubungan apa-apa sama kita, tak boleh kita pukul. Maka memukul wajah orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan kita itu lebih haram lagi. Seperti nampar mukanya istri lebih haram lagi. Nampar mukanya anak-anaknya sendiri haram, ya. Atau yang semisalnya haram. Berarti dalam hal ini cukup jelas, ya. Tindakan seseorang yang biasa menempeleng atau menampar atau memukul wajah itu bukan ajaran dari apa ini? Islam. Semuanya dasarnya ialah emosional, bukan dari Islam. Kemudian dalam hadis ini juga kita bisa ambil faedah bahwa sebagian ulama berfatwa segala bentuk olahraga yang sasarannya ialah muka itu diharamkan, tak boleh. Seperti apa itu? Tinju. Tinju itu memang semakin mengarah ke muka, semakin tinggi nilainya. Hasil bokeh muka lawannya semakin apa ya? Tinggi nilainya. Kalau pun enggak jatuh bawahnya, dia dapat nilai tinggi. Daripada mukul tangan, mukul apa itu? Yang lainnya. Nilainya kecil. Tak boleh kita masuk menjadi atlet tinju karena sasarannya ialah wajah. Satu. Termasuk ada faedah yang lain terkait dengan hadis ini. Bagi para majikan atau pemilik budak dilarang keras menempeleng atau menampar budaknya, dan jika itu dilakukan harfikum, maka disunahkan untuk memerdekakan budak tersebut sebagai bentuk tebusan dosa atau lima yang telah dia lakukan. Baik. Baru. Hari berikutnya. Qala rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya, anna rajulan qala, bahwa sungguhnya ada seorang laki-laki yang berkata, ya Rasulullah, awsir, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat, berilah aku nasihat. Qala, maka Rasulullah pun bersabda, la taghdab, jangan engkau melampiaskan kemarahanmu. Fardadani ara, laki-laki itu terus mengulangi perkataannya. Qala, la taghdab. Rasulullah juga tetap menjawab, la taghdab, janganlah engkau melampiaskan kemarahanmu. Akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullah. Walau bina azakumullah, dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki. Dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan bahwa laki-laki tersebut ialah Abu Dzar radhiyallahu ta'ala. Beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, wahai Rasulullah, berilah aku nasihat." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam beliau memberi nasihat yang sesuai dengan keadaan Abu Dzar radhiyallahu ta'ala. Lantas, kamu jangan melampiaskan kemarahan. Kalau beliau melihat sahabat yang mulia Abu Dzar ini memiliki sifat agak pemarah, maka dengan nasihat itu Abu Dzar radhiyallahu ta'ala sahabat yang mulia, beliau benar-benar memperhatikan nasihat Nabi sehingga menahan kemarahannya dan tidak melampiaskannya. Barakallahu. Maka dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, di antara sifat dan tabiat manusia ialah al-ghadab, marah. Jadi semua manusia yang normal itu membawa tabiat, yakni sifat bawaan sejak lahir, sifat ghadab, sifat marah. Ada yang ghadabnya ringan, ada yang sifat ghadabnya pertengahan, ada yang sifat ghadabnya itu tinggi, ya, temperamental. Ini bawaan, tabiat, sifat bawaan manusia sejak lahir. Yang normal. Kalau ada yang enggak bisa sedih, enggak bisa marah dan lain-lain, berarti enggak normal. Ya, coba enggak bisa sedih, tak pernah marah, ya. Nah, kena kelainan. Baik. Kalau kita sudah tahu bahwasannya sifat marah itu merupakan tabiat bawaan manusia sejak lahir dan semua manusia yang normal memilikinya, maka tentu kita akan bertanya-tanya, mengapa Rasulullah mengatakan, "La taghdab, kamu jangan marah." Nah, maka jawabannya makna latar bok itu ialah janganlah kamu melampiaskan kemarahan. Kalau punya sifat marah itu boleh, karena itu sudah tidak bisa lepas dari diri manusia. Yang enggak boleh itu kalau melampiaskan kemarahannya. Nah, karena kalau kita disuruh menghilangkan sifat-sifat yang menjadi tabiat semua manusia, juga bisa. Selama kita menjadi manusia, maka sifat itu tetap nempel pada diri kita. Nah, sehingga dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah yang kedua. Sifat marah itu menjadi tercela jika memenuhi dua perkara. Yang pertama, kemarahan itu dilampiaskan dengan perkataan atau dengan perbuatan. Marah, kemudian ngomel-ngomel, itu telah melampiaskan dengan perkataan. Dia marah, kemudian nendang sana, nendang sini, ya, banting ini, banting itu, ya. Nah, itu atau mukul dan lain sebagainya. Itu termasuk melampiaskan kemarahan dengan apa ini? Perbuatan. Yang kedua, kemarahan tersebut dalam perkara duniawiah, bukan perkara agama. Masalah tampilan, masalah pembagian warisan, masalah bagi-bagi hasil, masalah apalagi itu bisnis, masalah muamalah sehari-hari, nah, masalah istrinya tak enak, atau nasinya hasilnya mentah, atau yang lainnya, barakallahu. Ini termasuk perkara-perkara duniawiyah, bukan perkara apa ini, agar. Maka jika kemarahan itu telah memenuhi dua perkara tadi, yang pertama dilampiaskan dengan perkataan atau dengan perbuatan, kemudian kemarahan tadi itu terkait dengan perkara duniawiyah, maka itu adalah al-ghadab al-madhmum, kemarahan yang tercela, kemarahan yang dilarang dalam agama Islam. Yang harus dijauhi sejauh-jauhnya. Lah takut. Kemudian dari sini bisa kita ambil pelajaran yang ketiga, bahwa marah itu menjadi boleh dan tidak tercela jika terjadi dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama ialah di dia berusaha untuk menahan marahnya. Dia tidak melampiaskannya, baik dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Baik. Adapun kalau perubahan muka itu tak masalah, ya. Memang tak bisa dihindari. Ya. Namanya marah itu mukanya berubah. Ya. Sebagaimana Rasulullah kalau marah, ya marah wajahnya beri marah. Ya. Tapi kalau ditahan, tak dilampiaskan, mulutnya dikunci rapat, gak ngomel-ngomel, tangannya, kakinya ditahan, gak dipakai mukul, gak dipakai nendang, atau yang semisalnya, maka dia tidak terkena larangan marah. Bahkan orang ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala karena berhasil menahan kemarahannya. Ya, berhasil menahan kemarahannya. Pahalanya yang besar ialah nanti di surga disuruh memilih tiga dari mana yang ia suka. Sebagaimana dalam banyak riwayat tentang masalah ini, baik di antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian At-Tirmidzi. Dengan sanad yang hasan dari sahabat yang mulia Mu'ad ibnu Anas al-Juhani radhiyallahu ta'ala dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, man kadama ghaiba, barang siapa yang bisa menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala ayyumidahu, dalam keadaan dia sebetulnya mampu untuk melampiaskan kemarahannya. Barang siapa yang menahan kemarahannya dalam keadaan dia mampu melampiaskan kemarahannya tersebut, da'ahu ala ru'usil khalaik, maka nanti pada hari kiamat Allah akan memanggil orang itu di hadapan para makhluk yang sedang berkumpul. Wa yukhayyiruhu min ayyil khuri sya'a. Kemudian orang ini disuruh milih bidadari mana yang ia suka untuk dibawa masuk ke sana. Insyaallah ya. Jadi dia itu marah, ditahan, padahal dia mampu apa ini? Melampiaskan pahalanya besar. Juga disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsin. Orang-orang yang mampu menahan kemarahannya kemudian dia mau memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat baik. Jadi orang yang bisa menahan kemarahannya tadi, orang itu telah berbuat baik dan dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu kalau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan dia sebagai walinya. Dan kalau itu sudah jadi wali Allah, maka Allah akan mengabulkan doa-doanya dan menjaganya. Terus sebabnya Rasulullah SAW ketika marah, beliau itu mukanya memerah, tapi tidak sampai kemudian mengeluarkan kata-kata yang apa ini, terlarang. Karena ucapan beliau itu adalah hujah, sehingga terjaga dari ucapan-ucapan yang diharamkan. Juga beliau tidak pernah kemudian sampai memukul atau menendang karena marah. Nah, beliau adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang paling mampu menahan marah. Keadaan yang kedua, seorang itu boleh marah tidak tercela jika dia marah sebagai bentuk kecemburuan terhadap agama yang dinodai, yang dinista, atau yang dilanggar. Dia melihat ada yang kemudian menginjak-injak dan menghina Al-Quran, dia marah karena kecemburuannya yang sangat tinggi terhadap agama ini. Karena kitab sucinya dinodai, dilecehkan, dan marah sama yang melakukan. Atau marah kepada jamaah yang sudah dipimpin mati-matian untuk menjaga taufiknya, tapi kemudian minta sesuatu yang menjurus kepada kesyirikan. Sebagaimana Rasulullah SAW marah terhadap sebagian orang yang meminta untuk dibuatin apa ini, Zatu Adwat. Nah, beliau marah. Ini adalah marah yang apa ini, terpuji. Ini menunjukkan keimanan seseorang telah mencapai tingkat yang tinggi. Melihat istrinya atau anaknya melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, sampai enggak mau sholat, itu adalah kemarahan yang terpuji. Bentuk kecemburuan seseorang terhadap agamanya karena ada kewajiban yang dilanggar oleh anak istrinya. Justru suami semacam inilah suami yang baik, suami yang tegas. Bahkan kalau ada suami yang membiarkan anak istrinya melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, tidak dimarahi, tidak dicegah, maka suami semacam itu disebut dengan apa ini? Dayus. Nah, suami yang lembek, suami yang mentalnya mental hancur, suami yang membiarkan anak istrinya melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat dan tidak memarahinya atau mencegah. Jelas ya. Jadi kalau berbicara tentang marah itu harus dirinci. Tapi ingat, jangan kemudian kita menghalalkan kemarahan kita dengan mencari-cari alasan pembolehan, ya. Nah, ada seorang yang ditegur karena dia marah kepada saudaranya dalam perkara duniawiyah. Tapi dia ngomongnya, ini masalah agama. Agama itu mencakup segala aspek kehidupan. Tetap marah. Padahal itu adalah perkara pribadinya. Tidak ada unsur dia membela agamanya. Tapi itu terkait dengan urusan pribadinya. Nah, agama itu mengajarkan segala aspek kehidupan. Bahkan termasuk adab masuk WC itu kan disebutkan, adab makan minum juga iya. Tapi yang dimaksud marah karena agama itu ialah terkait dengan pembelaan agama. Atau ada yang menistakan agama, ada yang melecehkan dan menghina agama Islam, ada yang melakukan larangan-larangan. Tapi kalau seandainya dia marah, kenapa istrinya masaknya itu airnya terlalu sedikit sehingga berasnya perol, ya, makanya susah, ya, bikin perut mules, marah-marah, ya, mejikongnya ditendang. Itu kalau diingatkan kita jelas lah terbawa. Ya, nah, jangan melampiaskan kemarahan. Salah. Urusan masalah ketaatan istri kepada suami, pelayanan istri kepada suami, tidak ada semua dalam agama itu. Wah, ini orang ini gagal paham. Ya, nah, itu pernyataannya itu memang benar, tapi tidak pada tempatnya. Islam memang mengajarkan bagaimana permuamalah antara suami istri, tapi terkait dengan masalah marah itu ada babnya sendiri, ya. Kamu marah tadi karena perutmu sakit ya kan? Bukan karena agama Allah dihina kan? Iya. Itu udah itu masalah pribadi. Nah, baik. Paham ya? Kemudian yang lain bina azab pemuda. Dalam hadis yang mulia ini kita bisa mengambil faedah yang lain. Bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca isti'adzah ketika kemarahan itu muncul agar kita bisa mengendalikan kemarahan kita. Kalau ada yang bertanya, apa hubungannya membaca isti'adzah dengan kemarahan itu? Jawabannya, karena kemarahan yang tercela tadi itu adalah termasuk sesuatu yang berasal dari syaitan. Termasuk bagian usaha setan agar manusia itu melakukan pelanggaran ketika marah yang dilampiaskan. Yang dengan kemarahan itu setan akan memanfaatkan orang tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain, mendolimi dan yang lain, bahkan sampai pada tingkat membunuh. Maka dengan membaca isti'adzah minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, maka setan yang ikut ngompori yang manas-manasi tadi itu menjauh. Dengan demikian tinggal emosi pribadi orang itu, ya, sehingga lebih bisa meredakan marahnya. Sebab emosi panas-panasi sama setan, wah, tambah apinya menyala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Imam Bukhari dari hadis Sulaiman ibnu Sa'd, beliau pernah bercerita, istabba rajulani inna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indah. Ada kasus dua orang laki-laki saling mencaci maki di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami saat itu ada di sisinya. Wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdhaba qad ihmara wajhuh. Salah satu dari laki-laki itu mencaci maki temannya sambil marah sampai mukanya merah. Nah, kenapa kok merah? Darahnya ngumpul di muka. Darahnya kan panas, ya. Kemudian berdidih yang naik ke muka. Merah darahnya ngumpul di situ. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh aku tahu ucapan jika diucapkan oleh orang yang marah tadi, maka kemarahannya akan hilang. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seandainya dia berkata a'udzu billahi minasyaitonir rajim, niscaya marahnya akan hilang. Adapun cara yang lain supaya marahnya mereda, ini riwayat-riwayatnya banyak yang dhaif. Tetapi para ulama banyak yang mengamalkan karena itu dianggap sebagai reni, sesuatu yang mujarab, ya, yang sudah lolos uji coba, ya. Lolos seksi, sudah berdasarkan pengalaman, ya. Di antaranya ialah diam. Kemudian tempat posisi. Makanya kalau berdiri duduk, ya. Makanya sambil duduk ya berbaring. Nah. Marah sambil berbaring. Allah tak bisa. Jarang orang itu kalau berbaring sambil marah, ya. Biasanya kalau marah itu mesti berdiri dia, ya. Nah. Kalau laya-laya marah ngomong-ngomong gitu, wah ini orang gila ya dia. Nah, kalau normal biasanya marahnya itu sambil apa ini, berdiri, paling enggak duduk. Kalau terbaring sambil marah itu tadi hebat. Ada juga yang mengatakan berputuh dan lain-lain, semuanya jika dilakukan hanya untuk usaha supaya kemarahannya merasa tak masalah, tapi kalau siap ini harus kayak besok, maka butuh dari usaha itu, ya. Tapi kalau ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nah hadisnya riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Walaupun ucapannya ini anak kecil hafal, apalagi yang sudah gede tambah apalagi yang sudah tua tambah jembat kepala, ya. Tapi tidak semuanya dapat hidayah bisa mengucapkan kalimat ini ketika marah. dah, orang udah marah itu, ngomongannya kesana kemari. Mau mengucapkan audibilan syaitannya rajin. Bahkan dalam riwayat yang lain yang tengkar itu diteriaki oleh para sahabat. Hei, ucapkan isti'adah. Ya. Ya Rasulullah begini, begini, begini. Sudah tahu. Masih marah, masih panas. Ya, nah. Itulah sebabnya kenapa pahalanya orang yang menahan kemarahan itu sangat besar. Karena gak semuanya orang apa yang mampu. Hanya orang-orang yang kuat imannya saja yang mampu melakukannya. Kalau imannya lemah, ya, berarti harus meningkatkan apa yang kualitas iman dan takwa supaya kita lebih mudah mengendalikan apa yang amal. Memang orang itu kalau semakin bagus imannya, semakin bertakwa, itu semakin apa ini stabil, semakin bijaksana dalam menghadapi permasalahan-permasalahan. Ya, kita emosional. Tapi kalau imannya lagi tipis, ya, ketakwaannya lagi kembang kepis, tambah lagi musim kemarau panas, ya, tambah lagi penghasilannya senin kemis, baik, pemicu-pemicunya itu banyak, ya. Nah, saya tidak jamin orang yang pakai jubah dan jenggot bisa mengendalikan amarahnya, tidak bisa menjamin. Ya. Ini bukan perkara jenggot sama jubah, ini perkara keimanan dan ketakwaan. Ya, nah. Banyak juga kasus-kasus perceraian suami istri yang dilakukan oleh orang-orang yang berjenggot, berjubah, bersorban. Coba dia pasti marah gitu. Ada nggak cerai tambah marah? Nah, kata-kata marah. Apakah sah mencari istri dalam kondisi marah? Dirinci. Kalau kemarahannya itu melampaui batas sehingga dia itu nggak sadar apa yang dia ucapkan, maka nggak sah. Tapi kalau masih sadar apa yang ia ucapkan, sah. Karena memang kemarahan itu menjadi sebab orang itu mencari istrinya. Ya. Nah, kalau seandainya tidak saling marah, masih saling cinta. Kondisi marahnya itu sudah di luar kenormalan, di luar kewajaran. Itu sampai bablas, ya, pikiran bablas, ngomong-ngomong lantur, gak saja mengucapkan kata-kata perceraian, ya, maka gak sah. Lo kok tahu dia gak saja tanya, saksi kamu nyari istrimu dulu, siapa? Aku gak ngomong gitu kok. Aku gak pernah sumpah demi Allah, aku gak bocor, aku masih sayang sama dia. Wow. Tadi itu ketika marah dia itu sudah di luar batas kesadaran. Tapi kalau kamu tadi minta istrimu, ya mau apa? Memang iya. Betul. Sadar berarti dia. Ya. Jadi masalah kemarahan ini dalam bab fikih banyak dibahas. Bab tolak dan yang lainnya itu ada. Ya. Sehingga luas pembahasannya barakallahu. Baik, selanjutnya hadis berikutnya. Qala rahimallah wa an khawlata al-ansariyah radhiyallahu anha qala dari sahabiah Khawlah Al-Ansariyah, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna rijalan yataqawwaduna fi malillati ghairi haqq. Sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan harta pemberian Allah di jalan yang tidak benar, falahumun nar yaumul qiyamah, maka mereka akan mendapatkan neraka pada hari kiamat. Akhrajahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dalam hadis yang mulia ini, falahumun nar yaumul qiyamah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa semua harta yang kita miliki itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan milik Allah yang dititipkan kepada kita. Dalam hal ini mengatakan fimalillah, harta milik Allah. Kita juga kalau membaca istirjak inna lillah, kita semuanya apa yang milik Allah. Jadi jangan merasa itu adalah milik kita, itu ialah harta yang Allah titipkan kepada kita. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan kita harus mensyukuri harta yang Allah berikan kepada kita dengan memanfaatkannya untuk kebaikan agama dan dunia. Baik. Jadi apapun harta yang Allah berikan kepada kita, gunakan kebaikan-kebaikan agama dan kebaikan-kebaikan dunia kita, maslahat-maslahat dunia yang bermanfaat. Yang ketiga, barang siapa yang menggunakan hartanya di jalan yang batil atau untuk dibuat berfoya-foya dan untuk keperluan-keperluan yang bersifat mubazir, maka dia berdosa dan terancam dengan neraka pada hari kiamat. Hartanya dipakai untuk acara-acara kesyirikan, ya. Untuk tumbal-tumbal jin, penghuni laut, penjaga laut, atau untuk tumbal-tumbal jin, penghuni sawah, atau untuk tumbal jin, penghuni pohon, atau penghuni rumah, atau yang semisalnya, atau penghuni bawah jembatan, atau yang lainnya. Maka hartanya tadi itu berarti digunakan untuk acara yang batil, berdosa dan terancam dengan neraka pada hari kiamat. Atau orang yang menggunakan hartanya untuk acara-acara kemaksiatan, pesta, miras, atau yang semisalnya, ya. Baik, atau pesta bebas, pesta narkotika, dan yang semisalnya, ini termasuk menggunakan hartanya ke jalan yang batil. Dia berdosa dan terancam dengan neraka pada hari kiamat. atau menggunakan hartanya untuk membiayai acara-acara kebid'ahan yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah demikian berdosa dan terancam dengan neraka pada hari kiamat. Termasuk menggunakan hartanya untuk perkara-perkara yang foya-foya yang sifatnya mubazir. Ya halal, tapi terlalu boros dan mubazir, ya. Nah, yaitu pesta besar, makan besar, pesertanya 2 orang. Pesta. Pesta malam ini ya, nah, kita berdua saja. Nah, kita sembeli seekor sapi. Udah besar 2 orang. Nah, sampai mendeng gitu ya. Nah, ini juga termasuk israf, bertakdir, dosa itu. Walaupun itu uangnya sendiri, sapinya halal, masakannya juga halal, tapi dia terlalu apa yang berlebihan. Seperti dalam ayat Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan tindakan yang bersifat mubadir, pemborosan, termasuk teman-teman dan saudaranya syaitan, itu seperti syaitan yang ya, suka seperti itu. Surat Al-Isra ayat yang ke 27. Kemudian kepada Tina Azza Kemua, orang-orang yang suka menggunakan hartanya dalam perkara-perkara yang batil atau untuk perkara-perkara yang sifatnya pemborosan atau yang sifatnya mubadir, itu disebut dengan sufaha. Orang yang apa ini? Dungu. Blosan. Bodoh. Ya. Mereka-mereka ini kalau masih punya wali, yakni penanggung jawab mereka, entah itu orang tua atau paman atau siapa ya, nah, maka para walinya itu harus menahan harta-harta mereka. Ya, gak boleh diserahkan ke mereka semuanya, karena nanti bisa bank memadaratkan mereka dan memadaratkan bank orang lain. Disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang 5. Wala tuqtus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah engkau serahkan harta-harta yang kalian pegang, yang Allah jadikan kalian sebagai pengelolanya, kepada as-sufaha, untuk anak-anak yang masih safi, anak-anak yang apa yang bodoh. As-sufaha di sini disebutkan oleh para ulama litafsir, mereka itu tidak bisa menggunakan harta di jalan yang benar atau tidak bisa menggunakan harta secara benar. Ya benar, harta ini sendiri. Jangan dia anak yatim dari orang kaya raya, ya. Barakikum. Kemudian anak jangan dikasihkan, ya. Yang dikasih sedikit jajan itu, 1000 beli permen itu aja. Jangan dikasih banyak, kecil, jajanmu 1 juta. Nah, jajanmu beli aja, tapi ya. Nanti kalau dikasih 1 hari tamunya 1 juta, 1 juta dipakai apa ya? Beli mie semua, pangsit 1 juta. Habis. Ya, atau beli pemain semua. Atau beli layang-layang semua. Nah, ini namanya sufaha. Nah, boleh. Nah. Nanti kalau dia sudah dewasa, dia diuji dulu. Ya, pasai uang agak banyak. Kalau ternyata dia roh hemat atau bagus ini diinfakkan, yang ini dipakai untuk beli yang bermanfaat, yang ini ditabung, oh berarti dia sudah rasyid, ya, terbimbing dalam masalah keuangan. Tapi kalau ternyata sudah gede, tapi masih boros dan nggak bisa menggunakan harta di jalan yang bermanfaat, berarti dia masih apa ini? Masih safih, masih sufah. Jangan dikasihkan semua, kasih. Dan paman, aku dah gede, masa sanggupku cuma 5 ribu, ya 5 juta lah, uangku kan banyak. Oh iya, nanti kalau sudah waktunya ya. Nah, sementara kamu tak naikkanlah dulu masih kecil 5 ribu, sekarang 10 ribu aja ya. Bukan berarti pelit pamannya, bukan berarti menahan harta yatim itu tidak, tapi karena dia masih apa yang safing atau suka. Nah, sehingga orang-orang yang punya harta, kemudian hartanya dipakai untuk jalan yang batil, atau untuk dihambur-hamburkan dalam perkara yang mubadir, pemborosan, itu disebut dengan apa ini? Sufah. Kalau orang yang masih belum terbimbing masalah harta, bahasa kasarannya gitu, blokan, dalam bab uang. Nah, ini bahasa itu. Dia baik pak, sehingga kepada bina Allah semua kita harus bisa mengelola keuangan itu sebaik mungkin untuk kebaikan agama kita dan kebaikan baik dunia kita. Kita harus kerjasama dengan istrinya, ya. Nah, anak-anaknya sudah dilatih seperti itu. Pak, itu baik untuk hadis itu. Insya Allah kita lanjutkan setelah surat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanallahi wa bihamdihi.